Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih dalam dosa besar yang ke-50. Masih menyisakan beberapa adillah yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang adiyatul muslim, menyakiti seorang muslim, termasuk dosa besar. Baik, hadis yang terakhir dalam pertemuan kita yang lalu dari Al-A'mas An-Nabi Yahya Maula Ja'dah. Nah, tentang seorang perempuan yang dikhabarkan rajin sholat malamnya, kemudian puasa sunnahnya, tetapi tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti tetangganya, Salithah. Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan ia finnar, dia termasuk atau dia masuk ke dalam neraka. Nah, ketika tidak bisa menjaga lisannya, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nah, sekarang kita masuk di hadis 333. Baik. Di kitab yang di situ dibawakan lengkap tidak disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, itu di dosa besar yang ke 53, mungkin yang bawa cetakan lain, Al-Kabirah Thalisa wal Khamsun, Adiyah Adal Muslimin. Baik. Namun baik dibawakan sebelum fasal, sebelum fasal, sebelum faslun fitarhib minal ifsad. Setelah hadis la khaira fiha hiya finnar soha wal hakim, itu disebutkan hadisnya. Baik. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala sallamu alaihi wa la alihi wa sallam di kitab yang dibawakan lengkap disebutkan wa fil hadisi aidan, wa fil hadisi aidan udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa kuffu an masawihim, dan tahanlah dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Sebutkanlah kebaikan-kebaikannya dan jangan sebutkan kejelekan-kejelekannya. Hadisnya dhaif. Di situ Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan sahahu al-hakim. Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ada hadis yang semakna dan sahih. Ada hadis yang semakna dengan hadis ini dan sahih, itu nanti yang bisa diambil atau dijadikan hujah. Dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di akhir bab ini, nanti di akhir bab ini. Nah, sehingga nanti kandungan hadis ini akan kita bahas di akhir dari bab ini. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu, bahwasanya Abu Dzar ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran, ya kafir, misalnya memanggil seseorang dengan sebutan kafir, au qala adu Allah, wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal tidak demikian, dia bukan orang kafir, dia seorang muslim, dia bukan musuh Allah, illa raji alaih, kecuali akan kembali kepadanya, kembali kepada orang yang mengucapkan, orang memanggilnya, muttafaqun alaih. Nam ikhwan fidina azani wa azakumullah, di sini menunjukkan tentang bahayanya mengkafirkan seseorang ya, tanpa hak, dan termasuk dosa besar mengkafirkan seorang tanpa hujah, tanpa alasan yang jelas. Dia panggil wahai orang kafir, padahal secara zahir dia muslim, beraktivitas sebagaimana aktivitas kaum muslimin, dia kafirkan. Ya adu Allah, wahai musuh Allah, padahal tidak demikian, maka akan kembali kepadanya hukum itu. Kembali kepadanya hukum itu. Zaim. Pengkafiran itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan seorang menghukumi fulan kafir wa allan kafir tanpa adanya hujjah. Nah, karena disebutkan oleh para ulama ada kufur amali, ada kufur i'tiqadi. Kufur amali, amalannya kufur tapi tidak menyebabkan pelakunya kafir. Ada kufur i'tiqadi, dia i'tiqadnya, keyakinannya kufur dan dia kharij anil millah, dia keluar dari Islam. Maka manhajnya Ahlussunnah tidak gampang-gampang untuk mengkafirkan seorang muslim tanpa hak. Naam. Ini ikhwan fi din azzani wa a'azzakum. Ini terutama takfir muayyan. Dibedakan takfir muayyan, muayyan itu fulan disebutkannya atau menyebutkan orangnya. Pernyataan jelas kamu kafir, itu takfir muayyan. Atau takfir secara global. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Ini takfir secara global, bukan ta'yin. Baik, berbahaya ketika menta'yin seseorang dengan kekufuran. Nah, dan ini termasuk dosa besar. Maka disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah. Baik. Memanggil seorang ya kafir padahal dia tidak kafir, bahkan kembali kepada orang yang memanggilnya. Kekufuran itu akan balik kembali kepada orang yang memanggilnya, orang yang menggelari seorang muslim dengan kekufuran. Nah. Baik. Begitu pula ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Dari mazhabnya Ahlussunnah tidak bisa kemudian seenak kita menyatakan fulan min ahli nar wa allah min ahli jannah. Mentakyin seorang min ahli nar, penduduk neraka, mentakyin. Menyebutkan namanya. Mentakyin seorang min ahli jannah tanpa adanya nas yang jelas, ini tidak boleh. Kita hanya menyebutkan mereka-mereka yang telah dinas dalam Al-Quran itu as-sunnah min ahli nar atau min ahli jannah. Para sahabat yang disebutkan Rasulullah min ahli jannah. Orang-orang yang disebutkan min ahli nar. Ini bisa kemudian kita sebutkan. Tapi ketika tanpa adanya hujah dan menyatakan fulan fil jannah, ya, cara ta'yin ini yang tidak dibenarkan. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Adapun secara umum, ya, barang siapa yang menjalankan perbuatan demikian demikian demikian maka dia akan masuk ke dalam surga. Tidak ada masalah. Secara am, tapi kalau ta'yin menyebutkan person orang tertentu, baik tanpa adanya dalil, ini menyelisih mandat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, qala rahimahullah Shaffan bin Amr an Rashid bin Sa'ad wa ibn Jubair an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sanad ini tidak disebutkan di kitab yang disebutkan secara lengkap. Nah. Lamma urijabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dimi'rajkan, diangkat ke langit. marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adfarun min nuhasin, mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj diperlihatkan kepada Rasulullah SAW suatu kaum yang memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum, mereka itu mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka, menyakiti dirinya sendiri. Dicakar-cakar wajahnya, dicakar-cakar dadanya. Setiap orang ketika melihat pemandangan orang kok melukai dirinya sendiri pasti akan heran, kenapa melukai dirinya. Sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah ketika memperingati hari Asyura melukai diri mereka. Nah, dipukul-pukul bahkan mungkin disayat-sayat tubuhnya. Pasti ketika seorang melihat ini akan bertanya, kenapa ini kok menyiksa dirinya sendiri. Fakul, demikian pula Rasulullah. Maka beliau pun menyatakan, man haula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril, melukai wajahnya, melukai dadanya, dicakar-cakar dengan kukunya sendiri yang terbuat dari tembaga. Faqala, kata Jibril alaihissalam, alladzina ya'kuluna luhuman nas, itulah orang-orang yang biasa makan daging-dagingnya manusia, sering membicarakan aib saudaranya, ya, ghibah. Wa yaqauna fi aradhim, yang sering mencemarkan kehormatan saudara-saudaranya. Ya. Tidaklah dia di majelis kecuali membicarakan Allah, Rabbulan. Sesuatu yang jika didengar oleh Allah wa fulan tidak senang, nah, itu dibicarakan, itu ghibah. Khawani fidina azani wa azakumullah, sudah sering kita lewati tentang bahaya ghibah dan beratnya seorang meninggalkan ghibah. Hampir-hampir susah kita untuk meninggalkan yang namanya ghibah. Dan itu disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Mudah bagi seorang untuk menahan dirinya, tidak mencuri, tidak minum khamer, dan semisalnya. Tapi susah untuk menahan gerakan lisannya. Maka lisan itu anggota tubuh yang butuh dipenjara dalam waktu yang lama. Sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah SAW menjamin dengan sorga, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlihi atmatahul jannah. Orang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara kedua lihyanya, menjaga lisannya, dan menjaga di antara kedua kakinya, menjaga kemaluannya, atman dahul jannah. Aku jamin dia mendapatkan surga. Susah untuk menjaga lisan. Sehingga perlu perjuangan yang keras. Abdullah bin Wahab, seorang alim min ulama salaf. Perjuangan keras untuk meninggalkan ghibah sampai bernadar. Kalau aku ghibah aku akan puasa. Bernadar demikian terus sampai tidak kuat, karena sering ghibah. Terus diganti, kalau aku ghibah, aku akan bersedekah. Semakin sering ghibah, semakin banyak sedekahnya. Katanya, kata beliau, karena aku cinta dengan dirham ini, aku akhirnya tidak ghibah, eman-eman. Nah, upaya keras untuk meninggalkan ghibah. Maka di komentar Imam Mudhahabi rahimahullah, itulah alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, dan mereka-mereka ini dilihat oleh Rasulullah SAW nantinya di akhirat memiliki kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga, mencakar-cakar wajahnya, mencakar-cakar dadanya, karena membicarakan saudaranya. Ibarat dia melukai dirinya karena saudaranya yang dia tip, yang dia bicarakan, yang dia sebarkan aibnya. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Ketika Rasulullah menyebutkan definisi ghibah. Dzikruka akhaka. Kamu sebutkan saudaramu dengan apa-apa yang dia benci untuk mendengarnya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dan itu dosa besar. Baik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna minal kabair, sesungguhnya termasuk dari dosa besar, syatmar rajuli walidayh, seseorang yang mencela orang tuanya. Termasuk dosa besar seorang yang mencela orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, hal yasmu rajul walidayh, ya Rasulullah, apakah mungkin, apakah ada seseorang itu mencela orang tuanya? Sesuatu yang aneh di zaman sahabat. Seorang anak kok bisa-bisanya mencela orang tuanya. Itu yang lumrah dan biasa di zaman itu. Sehingga pada saat itu para sahabat tanya, apakah mungkin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala na'am, yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu. Na'am. Dia mencela orang tua temannya, maka dibalas orang tuanya juga dicela. Wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummah. Dia cela ibu dari temannya, dibalas ibunya dicela. Muttafaqun alaih. Sudah kita bahas dalam Kitabul Jami'. Nah, seorang anak bisa dikatakan mencela orang tuanya ketika secara tidak langsung dia menjalankan aktivitas yang menyebabkan orang tuanya dicela. Ya, yang menyebabkan orang tuanya dicela. Nah, qala wa fi lafdhin, inna min akbaril kabair, bahwasanya termasuk dosa besar yang paling besar, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, seseorang yang melaknat orang tuanya, kedua orang tuanya. Dosa besar yang paling besar, termasuk dosa besar yang paling besar, seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, ya Rasulullah, bagaimana bisa anak itu mencela melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu abar rajul wa yasubbu abahu, dia cela orang tua temannya, dibalas gantian orang tuanya dicela. Wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummah, dia cela nam ibu dari temannya, dibalas temannya mencela ibunya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi awil kufri. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang menuduh seseorang dengan kefasikan atau kekufuran illar tadat alaihi illam yakun sahibu kadzalik, kecuali akan balik kepadanya. Tuduhan itu akan balik kepada orang yang menuduh jika orang yang dituduh tidak demikian keadaannya. Rawahul Bukhari. Sama dengan yang tadi disebutkan, menyatakan ya kafir, fulan kafir padahal tidak, fulan fasik padahal tidak, tuduhan itu akan kembali kepadanya. Maka jangan kemudian bermudah-mudahan untuk menuduh seseorang, bahkan pula menggelari seseorang. Ya. Dalam badan kita tidak tahu apakah betul demikian atau tidak. Ya. Digelari dengan kafir, dengan fasik, atau mungkin dengan mubtadi, ahlul bidah. Dalam keadaan kita tidak tahu ilmunya, itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan kembali kepada kita ketika tidak sebagaimana yang kita ucapkan. Nah, keadaannya. Baik. Al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Orang yang menuduh itu harus punya bukti. Ini loh buktinya. Kita tuduh fulan kafir, buktinya mana? Tidak tahu. Fulan mubtadi, buktinya mana? Tidak tahu. Asal menuduh, ini bahaya. Maka disebutkan seseorang rujuk dari diam itu lebih ringan dibandingkan rujuk dari bicara. Dia tidak berucap sama sekali. Ketika terjadi sebuah permasalahan, dia tidak komentar sama sekali. Ini yang benar, ini yang salah. Karena dia belum tahu, dia semua sudah berpendapat yang benar fulan, yang benar alan, dia diam. Ketika kemudian sudah jelas masalahnya, baru dia bicara misalnya. Dia rujuk dari diamnya yang selama ini tidak berkomentar. Itu lebih ringan dibandingkan komentar duluan. Oh, yang benar itu fulan, saya mendukung fulan. Nah, ternyata apa yang dia ucapkan keliru. Ternyata fulan yang dia nyatakan di atas salah, ternyata di atas batil misalnya. Rujuk dari ucapan. Ini lebih berat dibandingkan rujuk dari diamnya. Nah, maka jangan kemudian berkomentar dalam hal yang kita belum mengetahui ilmunya. Nah, lebih baik diam. Baik, lebih selamat. Baik. Kemudian di hadis yang terakhir ini yang tadi kita sebutkan. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Jangan mencela orang-orang yang sudah meninggal. Fa innahum, sesungguhnya mereka qad afdau, mereka telah sampai ila ma qaddamu, kepada apa-apa yang telah mereka jalankan. Rawahul Bukhari. Jangan mencela orang-orang sudah mati, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka kerjakan selama ini. Kalau mereka orang yang baik, mereka mendapatkan pahala dari Allah. Kalau mereka orang jelek, mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Sudah, tidak ada manfaatnya untuk kita mencelanya. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Diterangkan oleh para ulama, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Demikian pula para imam yang lainnya. Kita nukilkan di sini dari ucapan Syekh bin Baz rahimahullah dalam taklik beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin ketika membawakan hadis la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Beliau rahimahullah menyebutkan wala yajuzu sabul amwat, tidak boleh mencela orang-orang yang sudah mati. Bi'aibihim wa ghibatihim aw la'nihim, menyebutkan aib mereka, mengibai mereka, melaknat mereka. Qad afdau ila ma qaddamu min khair wa syarrin, mereka telah sampai kepada apa-apa yang mereka jalankan dari kebaikan dan kejelekan. Lakin idza kana ar-rajul, ini yang muhim, yang penting. Akan tetapi jika orang itu mimman yuksha syarruhu, jika orang yang meninggal itu termasuk orang-orang yang dikhawatirkan kejelekannya, ya, selama hidup dia termasuk min ulama'i su', ulama yang jelek misalnya. Dia menulis karya tulis yang berbahaya terhadap umat. Nah, wa ayyuktada bihi, dan dikhawatirkan dia akan diikuti ajarannya, fi bid'atih, dari kebid'ahannya, fala mani'a ayasubba, maka tidak apa-apa untuk mencelanya. Orang-orang yang berbahaya, ya, orang-orang yang meninggalkan warisan kitab-kitab sesat, dia sudah dikuburkan tapi karya-karya tulisnya masih menyebar di kalangan kaum muslimin, ini berbahaya. Kesesatan-kesesatan yang ada dalam kitab-kitabnya atau rekaman-rekaman dari suaranya masih beredar luas dan didengar oleh banyak kaum muslimin, ajakan-ajakan kesyirikan, kebid'ahan ke dalam kesesatan mereka. Maka kata beliau rahimahullah, "Laifala mani'a an yasub." Maka tidak mengapa untuk dicela. Diingatkan umat dari bahayanya, yakni bidzikri ma indau minal batil. Yakni dengan menyebutkan kebatilan yang ada padanya. Fulan ini sudah meninggal. Fulan sudah meninggal, tapi disebutkan terus kebatilannya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Sehingga nantinya na'am, umat ini akan berhati-hati. Orangnya sudah meninggal tapi ajarannya masih ada. Ini yang berbahaya. Maka terus diingatkan. Baik. Mereka-mereka yang sudah meninggal tapi ajaran-ajarannya berbahaya, Sayyid Qutb misalnya, ya, dengan ajaran-ajaran yang berbahayanya, ini terus diingatkan oleh para ulama meskipun sudah meninggal. Nah, agar kemudian kaum muslimin tidak terkecoh kemudian mengikuti fikrahnya, mengikuti pendapatnya, dan juga yang lainnya. Itu hanya salah satu contoh. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Lil haja wal maslahah, ya, untuk hajat, untuk maslahah boleh disebutkan. Beliau rahimahullah mencontohkan misalnya kama nubayyinu syarra fir'aun wa man taba'ahu. Man taba'ahu. Seperti kita menjelaskan kejelekan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, untuk diambil ibrah, diambil pelajaran hati-hati. Nah, demikian min qaumin Nuh wa Hud wa Shalih, disebutkan, diingatkan tentang kaumnya Nuh yang membuat patung-patung, jangan diikuti. Kaum Hud, kaum Shalih, baik, dalam rangka litahdhir minha, untuk mengingatkan dari bahaya mereka-mereka ini. wa targhib fi tarkiha, dan anjuran untuk meninggalkannya. Nah, jadi tidak mutlak ya. Tidak mutlak kemudian kalau sudah meninggal ya sudah tidak perlu dibicarakan sama sekali ya. Jika memang dia orang yang berbahaya, nah, dari buku-bukunya, dari kaset-kasetnya, rekam-rekamannya, dia masih diidolakan, maka harus terus diingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Nah, qala rahimahullah al-kabiratul hadiyah wal khamsun, dosa besar yang ke-51, adiyatul awliya illah ta'ala, menyakiti wali-wali Allah, wa muadatuhum, dan memerangi mereka. Wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah wali-wali Allah. Sahib, ini lebih khusus ya. Bab yang tadi kepada muslimin, ini lebih khusus lagi orang-orang yang termasuk wali-wali Allah. Qala Allahu ta'ala walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Ayat juga dibawakan di bab-bab sebelumnya. Orang-orang yang menyakiti, yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat dengan apa-apa yang tidak dijalankan oleh mereka, oleh mukmin wal mukminat, maka sungguh dia telah memikul buhtan, kedustaan, dan juga dosa yang besar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman dalam hadits qudsi, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantu bil harbi, sungguh aku telah umumkan perang dengannya. Nah, perang dengan Allah. Baik. Ikhwan fidina azani wa azakumullah, ini di kitab yang lain disebutkan al-kabirah rabi'ah wal hamsun, dosa besar yang ke-54. Adiyatu ibadillah, menyakiti, mengganggu hamba-hamba Allah. Baik, kalau di sini di dosa besar yang ke-51. Nah, ini bahayanya menyakiti orang-orang soleh, menyakiti para ulama, menyakiti wali-wali Allah, maka dia akan berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafdin faqad barazani bil muharabah, maka sungguh dia telah menantang aku untuk berperang. Rawi akhrajul Bukhari. Wa fil hadits, dan disebutkan dalam sebuah hadis, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, in kunta aghdabtahum, kalau kamu bikin marah mereka, laqad aghdabta rabbaka, sungguh kamu telah membuat marah Rabb kamu. Yakni fuqara'ul muhajirin, hum di sini yang dimaksudkan Rasulullah adalah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini ketika para sahabat yang miskin dari kalangan muhajirin, Suhaib, kemudian Bilal dan Salman, ini orang-orang miskin. Baik, lewat Abu Sufyan di hadapan mereka bertiga. Nah, kemudian tiga orang sahabat ini berkomentar, berkomentar kepada Abu Sufyan. Naam. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak terima dengan komentarnya tiga orang sahabat dari Muhajir ini. Fuqara. Naam, Abu Bakar As-Siddiq beliau seakan-akan tidak senang dengan ucapan komentarnya tiga orang sahabat terhadap Abu Sufyan. Naam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan ataquluna li sayyidi Quraisy hadzal kalam? Apakah kalian mengucapkan ucapan tersebut kepada pemimpinnya orang Quraisy, yakni Abu Sufyan? Jadi Abu Bakar merasa tidak cocok, tidak senang dengan ucapan tiga orang sahabat ini. Baik. Kemudian Abu Bakar Siddiq mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadiannya. Kemudian Rasul sebaliknya mengucapkan ucapan ini. Ya, ya Abu Bakar, in kunta aqdabtahum, wahai Abu Bakar, kalau kamu membuat marah mereka, tiga orang sahabat yang miskin-miskin ini, padahal ini Rasul ucapkan kepada Abu Bakar Siddiq, orang yang terbaik pada Rasul, khalifah yang pertama. Laqad aqdabta rabbaka, sungguh kamu telah membuat marah Rabb kamu. Nah, bukan membela Abu Bakar Siddiq. Rasulullah bahkan membela sahabat-sahabat yang fakir, yang fuqara ini. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Orang-orang yang tidak ada kedudukan di mana? Orang-orang miskin. Maka tadi disebutkan oleh Adz-Dzahabi, yakni fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir, bukan orang kaya. Orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang tidak dianggap di kalangan kaum muslimin. Abu Bakar Siddiq orang kaya. Nah. Tapi Rasulullah SAW mengucapkan kepada Abu Bakar Siddiq, kalau kamu bikin marah mereka, ya, maka kamu telah bikin marah Rabb kamu. Nah. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Sehingga di situ wali-wali Allah, ya, meskipun bukan orang kaya, kalau kemudian disakiti, ini berbahaya. Sekelas Abu Bakar Siddiq. Kemudian bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW mengucapkan itu, buru-buru Abu Bakar Siddiq menjumpai mereka bertiga, meminta maaf kepada mereka bertiga. Sekelas Abu Bakar Siddiq, orang kaya dan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf kepada mereka, apakah aku telah bikin marah kalian? Nah, tidak ada rasa lebih tinggi, ya, sehingga yang miskin mestinya yang minta maaf, ya, tidak merasa lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang Abu Hurairah, beliau menyebutkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Tapi sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis Rasul Abu Bakar Siddiq. Yang paling banyak mendapatkan hadis Abu Bakar Siddiq. Nah, tapi beliau tidak sampaikan kepada kaum muslimin karena beliau sebagai khalifah sibuk dengan khalifahnya. Ya. Tapi senantiasa ada hadis, di situ ada Rasul, di situ Abu Bakar Siddiq. Ada Rasul, ada Abu Bakar Siddiq. Menyertai terus Abu Bakar Siddiq. Dan sesuai rahimah pendapat beliau, Abu Bakar Siddiq itu sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis ya Rasul. Sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis Rasulullah SAW. Dan sahabat yang menenangkan Umar bin Khattab ketika wafatnya Rasulullah SAW. Baik. Di situ ketika kejadian ini sampai Rasul menyatakan kalau kamu bikin marah mereka, mereka ini orang-orang fuqara muhajirin, kamu telah bikin marah Rabb kamu. Datang Bakar Siddiq bertanya kepada mereka, minta maaf kepada mereka dengan kerendahan hatinya, tidak merasa lebih tinggi ilmunya, tidak merasa lebih banyak hartanya, tidak merasa lebih dekat dengan Rasulullah sehingga tidak mau untuk meminta maaf. Nah, ini sebagai contoh dari Abu Bakar Siddiq. Nah, ini ikhwan fiddin azzi wa azzaqallah. Baik. Dan setelah nanti kita akan masuk al-kabirah tsaniyah wal khamsun isbadul izar, ya, tentang menjulurkan kain di bawah mata kaki. Termasuk dosa besar. Baik. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kuntu musafiran ana wa waladi. Aku safar bersama anakku, wa umruhu 16 sanatan, dan usianya 16 tahun. Fi talabil ma'isyah, untuk mencari ma'isyah. Wadhata yaumin, suatu hari, iltaqata waladi hafidhata nukud. Suatu hari anakku itu menemukan atau mengambil dompet. Wajadaha mulqat alal ard, yang dia temukan tergeletak di jalanan. Bi ahadis sawari, di salah satu jalan. Nah, wabidahilha 600 dirham, dan di dalam dompet itu ada 600 dirham, ada isinya. Wala na'rifu sahib hadzal hafidhah, aku enggak tahu atau kami enggak tahu pemilik dompet ini. Waqad sarrafnaha fi su'unina al-khassah lijahli, karena kebodohanku aku belanjakan uang itu untuk keperluanku. Baik. Famadza naf'alu an? Apa yang sekarang harus aku lakukan? Wa madza yatarattabu alaina, apa yang keimbasnya kepada kami itu apa? Kata beliau rahimahullah, an tatasaddaqu bima yuqabilu hadhihi darahim. Kamu bersedekah dengan sebesar dirham yang telah kamu habiskan itu, kalau kamu nemu dan kamu habiskan. Biniyatin anna li sahibiha, dengan niat sedekah itu untuk pemilik uang itu, untuk pemilik uang itu. Litakhallusan minha, agar kamu bebas darinya. Walallah ayafu anku, mudah-mudahan Allah maafkan kalian. Wa illa fal wajib ala man wajada luqatah, maka yang wajib bagi orang yang mendapat barang temuan, tetap himmatu awsatin nas, yang barang temuan itu orang-orang yang kelas pertengahan, ekonomi pertengahan, itu mereka masih senang dengan itu. Wa tata'allaqu biha at'amahum, yang mereka masih pengin. Jadi apa, barang temuan itu dilihat mewah atau tidaknya. Ini barang mulia atau barang biasa itu dibedakan. Kalau orang-orang kelas ekonomi menengah itu termasuk barang berharga, maka tidak boleh kemudian langsung dimiliki. Dibeda-bedakan barang temuannya. Bal wajib alaihi ayu arifa limuddatin sanah, maka wajib untuk diumumkan selama 1 tahun. Diambil, nah itu bukan barang remeh ya. Diambil kemudian diumumkan selama 1 tahun, ini barang punya siapa? Fa in jaa sahibuha wa illa fiyalah. Kalau datang pemiliknya, dia sebutkan ciri-cirinya, maka kasihkan. Kalau tidak, maka itu milikmu. Kalau sudah 1 tahun, dia umumkan, kasih pengumuman. Baik. Wa amma kaunu usarifuha fi a'radihil khasah bi mujarrati wujudiha fa in hadza la yajuz. Adapun kemudian langsung dipakai untuk kepentingan sendiri tanpa diumumkan, ini taib, tidak diperkenankan. Fa alaikum antatubu ilallah, maka wajib atas kalian untuk bertobat kepada Allah. Jadi beliau sebutkan tadi di situ barang-barang yang kelas ekonomi menengah masih teranggap barang berharga, masih teranggap barang berharga. Baik. Kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, pada pertanyaan yang lainnya yang hampir mirip, beliau menyebutkan idza wajada al-insan min darahim, jika seorang menemukan dirham au khuliyin atau perhiasan, fayandur, hendaknya dilihat, idza kana sayan basitan la yahtamu binas, kalau sesuatu yang enggak berharga, sesuatu yang tidak berharga, orang-orang yang enggak kepingin memilikinya, idza dha'at mindum fa innahu lah, kalau orang yang kehilangan harus barnoai, enggak upaya untuk balik nyari-nyari, enggak, fa innahu lah, maka ambil aja. Sesuatu yang remeh enggak akan dicari pemiliknya, ambil saja. Fala yahtaj ayyab bahasa an sahib, enggak perlu untuk mencari pemiliknya. Barang-barang remeh, murah. Biaya untuk mencarinya lebih besar dari nilai harganya, harga barangnya misalnya. Langsung bisa dipakai. Baik, enggak perlu untuk dicari. Lakin in alimahu, tapi kalau dia tahu itu pemiliknya siapa, wajib alai ayu'ida ilai, wajib untuk dibalikkan kepada pemilik meskipun barang remeh. Misalnya ada tulisan, ada namanya, ada alamatnya, barang remeh itu. Baik, barang yang tidak berharga tapi ada namanya, maka dibalikkan kepada pemiliknya. Baik. Beliau di sini menyebutkan misal dzalika wajada insanun khamsarialat. Beliau kasih contoh, misalnya seorang menemukan uang atau barang seharga khamsarialat, 5 real. 1 real itu sekitar 4.000. Sekitar 4.000. Jadi 20 ribuan lah. Menemukan barang seharga 20 ribuan. La yatamu biannas, orang-orang enggak tape penting lah barang seharga itu. Wala yabhatsuna anha fi waqtina hadza. Dan orang-orang enggak akan mencarinya di waktu di masa kita ini, kita buat jika barangnya hilang hanya senilai 20 ribuan, maka boleh langsung diambil. Nemu permen, wah enggak berharga lah, langsung diambil, boleh langsung dimakan. Barang yang remeh lah. Tapi kalau permen sak kontainer misalnya, berharga besar. Baik. Jadi kalau dinilai, apalagi kalau kemudian kita khawatir ini enggak tak ambil, ini bisa diambil orang, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, malah kasihan pemiliknya. Maka bisa kemudian kita ambil, kemudian kita umumkan. Zemokbil juga boleh menjelaskan, kalau kira-kira kita tidak khawatir untuk kita terfitnah dengan barang itu, misalnya kita ambil dan enggak kita umumkan di PDW, maka ambil aja itu. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, itu luqata, ada dholah. Dholah itu hewan. Hewan ternak. Nemu hewan itu nanti ada ahkamnya. Ini hewan bisa cari makan dewe atau tidak. Kalau dilepas enggak diambil, enggak bisa cari makan sendiri, maka diambil. Kalau dia enggak berbahaya dengan hewan-hewan buas yang lainnya, enggak usah diambil. Tapi kalau berbahaya, maka bisa diselamatkan. Zahkam, dolah, lukoto, dolah, lakit, anak, nemu anak kecil, itu semuanya ada ahkamnya. Dan itu panjang bahasanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.